Ya. Tadi wal istifhamu zalaun hatam seperti dzah kepada ta'liq. Istifham ta'liq karena istifham in hatam wajib. Jadi kalau anda bawa zahnya kepada istifham karena lebih dekat, wal istifham, istifham itu. Ya, karena dia in hatam wajib apa? Ta'liq. Ya, mungkin juga bisa dua-duanya. Ya, di sini ada yang saya mau tambahkan. Atau soal dulu ya, soal-soal. Silakan jawab yang bisa. Ya. Yaqa'u ismula an-nafiya lil jinsi mufradatan ahya mufradan ahyanan wa mudhafan aw shibhahu ahyanan ukhra. Bayin hukmahu min al-i'rab fil halatain. Datang ismula an-nafiya lil jinsi mufradan sendirian. Kadang mudhafan atau shibha mudhaf. Jelaskan hukumnya. Kalau dia mufrad, hukumnya bagaimana? La nafil jinsi kalau mufrad, Hamzah? Mabni ala mensububih. Dimabnikan sesuai dengan nasabnya ketika dia mu'rab. Kalau mufrad, maka nasabnya dengan atau mabni di atas fathah. Contohnya la rajula fiddar. Kalau mutsanna di atas ya, la rajula ini fiddar. Kalau jamak taksir di atas fathah. Jamak mudzakkar salim di atas mudzakkar salim. Di atas iya. Kalau mudhaf isimnya bagaimana, San? Mansub. Iya, mansub. Kalau syibha mudhaf mansub juga. Iya. Kemudian bayyin aujuh al-i'rab al-ja'izah fi la haula wa la quwata illa billah. Wa wajih ya kullu minha kullan minha. Jelaskan satu sisi ya, sisi i'rab dari sisi i'rab yang boleh pada la haula wala quwata illa billah. Sisi satu sisi yang boleh antum apa? Baca, dibaca. La haula wala quwata illa billah. Jawabannya ringkas, kenapa? La haula wala quwata illa billah dengan sisi ini yaitu dengan mabnikan dua isimnya yaitu apa? Dengan karena la haula wala quwata illa billah. Singkat saja jawabannya. Karena mengamalkan dua illah. Dua la. La-nya diamalkan. Sehingga seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Sisi yang kedua. Tadu. Ada berapa sisi? 8 kalau misalnya ya. Iya. Semuanya secara ringkas ada 8 ya kalau dirinci. Ya. Sisi berikutnya apa? Baca seperti apa? Ya dibaca. Baca seperti la. La haula wala quwwatan. Ya. Kenapa dinasabkan? Kalau yang pertama jelas la haula dimabnikan karena mengamalkan la nafil jinsi. Ya, sekarang kuatannya di tanwin kenapa? Karena dia tawfin kepada mahalnya isim la haula. Ya. Terus yang ketiga rafa la haula wala quwwatan illa billah. Apa alasannya? Ya, ma'tuf ya ma'tuf kepada mahalnya la dengan isimnya la haula itu rafa mubtada. Isi yang berikutnya. Satu aja gitu. Ya ringan nah. Apa lagi? Ya la haula wala quwata kan boleh la haula wala quwata, boleh la haula wala quwatan, boleh la haula wala quwatan, boleh juga yang lain. Apa lagi? La haulan wala quwatan. Apa alasannya? La haulan wala quwatan alasannya apa? Heh. Apa sih yang bisa dibantu? Ada enggak la haulan wala quwatan? Heh. Ada enggak? Hah? Apa baki? Lagi apa lagi? Sis. La haulun wala qu. Apa alasannya? La haulun di yang pertama di dhamma kenapa? Kenapa di dhamma la haulun wala quwata? Haulnya sebagai mubtada atau la-nya? Lafi ya. Yang lain apa? Cepat. La. Haulun. Wala kuatnya kenapa di dhamma? Haulun. Beramal amal laisa. Iya. Terus kuatannya? Amala. Iya, la-nya diamalkan. Seperti amalannya inna. Terus masih ada isi yang lain? Banyak? Cuma lima ya? Boleh sebutkan ya? Ada lima ya. Kemudian ma hukmu tabi' ismila ma'tufan au na'tan au badala mathil lima taqul. Apa hukum tabi' ismila yang diatofkan? Ma hukmu tabi' apa hukum tabi'nya ismila ma'tufan yang dia datang sebagai ma'tuf? Ntar. Apa? Mabni di atas fathah dengan dikatakan apa? La rajula dhorifa. Ada sisi yang lain? Rafa la rajula dhorifun. Apa lagi? Iya. Boleh berapa sisi? Apa kata Ibn Malik? Ada enggak? Siapa beliau? Wa mufrodan. Iya, wa mufrodan na'tan li mabni nyali fathah wa insiban wa irfa ta'dili ya. Kemudian berikutnya. Kalau na'at. Bagaimana Hamzah? Kalau na'at. Ya. Kalau na'at. Apa? Oh, tadi na'at ya. Tadi ma'tuf. Oh, padahal saya ma'tuf sebutnya ya. Sekarang ma'tuf. Kalau tadi na'at ya. Yang ma'tuf. Harusnya ma'tuf Umar. Antum tadi na'at jawabnya. Yang ma'tufnya. Jika berulang apa ya? Boleh. Berapa sisi? Ya tiga sisi yang sudah lewat. Kalau dibuang hanya boleh dibuang dua sisi. Dengan dikatakan apa? Ya. La haula. Ya. Kenapa enggak boleh fathah mabni fathah? La haula wa quwata. Apa? Ya, karena dipisahkan. Ya, dengan huruf ataf tidak bisa terkib 15. Kemudian kalau badal, kalau badal, bagaimana San? Hukum tadi isimla yang berupa badal, boleh berapa sisi? Apa? Rafa nasab, iya rafa dan nasab. Dengan dikatakan apa? La ahada rajulun wa mar'atun atau la ahada rajulan wa mar'atan. Tidak boleh dikatakan apa? La rajula la apa tadi la ahada ya la ahada rajula wa mar'ata. Meskipun ada yang membolehkan. Ya. Terakhir badal. Bagaimana badal? Oh tadi badal ya? Pasti itu ketukar aja. Padahal tadi sudah selesai berarti padahal. Na'at ya? Na'at mafsul belum ya? Oh ya belum dirinci. Bagaimana coba dijelaskan na'atnya? Mutafsil dan yang mafsul. Ya. Terus? Ya, selain itu bisa dengan tiga sisi ya, San. Dilihat itu na'atnya mutasil enggak? Ya, dengan man'utnya atau munfasil. Kalau mutasil ya dengan tiga sisi. Kalau munfasil dipisahkan oleh khabar atau yang lain, makanya boleh dengan dua sisi. Ah ini. Saya bacakan ya. Bayyin mawdi'al istisyad bima ya'ti fi babil nafil jinsi. Jelaskan tempat istisyad yang menjadi syahid dari berikut ini pada bab la nafil jinsi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mana syainya di sini? Hah? Alanya di sini apa? Ada bahasa saja. Ala itu apa di sini? Tanbih. Kemudian la khawfun alaihim walahum yahzanun. La apa di sini? Dia jinsi terus khawfun. Kenapa di dhamma? Karena apa? La khawfun alaihim walahum yahzanun. Di sini la nafil jinsi atau la yang lain? Apa? Kenapa? Karena setelahnya apa? Marfu'. Iya, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak diamalkan la-nya. Kalau seperti ini apa? Maknanya tansis sinafi afinafil jinsi atau tidak? Ya, ini yang saya mau tambahkan juga. Kalau datang setelah la, ini sebelumnya kan disebutkan bahwa kalau setelah la-nya mansub, maka dia la secara nas menafikan jenis. Kalau setelahnya marfu', maka iya memungkinkan penafian jenis atau memungkinkan ya penafian satu. Tapi yang lebih zahir, yang zahir ketika itu tetap dia maknanya dibawa kepada penafian jenis. Kenapa? Karena ada kaidah, yaitu apa? Nakirah. Apabila datang pada konteks penafian ta'um, kan umum maknanya. Lebih zahir ke situ. Ya, kalau diinginkan satu yang dinafikan, maka ditambahkan bal. La rajulun, misalkan ya. La rajulun qaiman bal rajulan. Jadi kalau tidak ada qaid setelahnya, maka dibawa kepada apa? Makna zahirnya, yaitu untuk penafian jenis juga. Karena tadi nakirah pada konteks penafian itu umum. Sekarang la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Apa ini? La-nya di sini dipisahkan dengan isimnya, maka bagaimana dengan khobarnya? Maka bagaimana kalau seperti ini hukumnya? Hah? Apa? Wajib rafa, kemudian wajib apa lagi? Menurut sebagian atau kebanyakan, ya wajib mengulang. La fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Ini juga sama menafikan jenis. Ya. Hanya saja di sini tidak diamalkan. Sekarang qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Mana di sini syaitnya? La dhaira. Di sini dhaira mabni ala fath. Mana khabarnya di sini? Ya, mahdhuf. Tahtinya apa? Alaiya la dhaira, la dhaira alaina ataupun lana. Yuhsyarun nas, ini ucapan penyair. Yuhsyarun nas la banina wala aba'a illa waqad anathum syu'unun. Yuhsyarun nas la banina wala aba'a. Berarti di sini la apa? La banina wala aba'a. La-nya di sini apa? Nafil jinsi. Banina sebagai isimnya, mabni di atas ya. Kemudian la yang keduanya diamalkan enggak? Wala aba'a. Ya, diamalkan. Khobar dari keduanya mahdhuf semua. Ya. Kemudian wa ma hajartuki hatta qultu mu'linatan la naqatun li fi hadha wala jamalu. Wa ma hajartuki hatta qultu mu'linatan la naqatan li fi hadha wala jamalu. Di sini bagaimana nih? La naqatun safan. La naqatun li fi hadha wala jamalu. Apa di sini la-nya? La nafiyah mulghah ataupun la-nya dibawa kepada makna apa? Laisa, ya. Laisa. Ya, kalau mulghah berarti mubtada ya. Kalau laisa isimnya berarti. Kemudian masih ada lagi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a, la-nya di sini la apa? Nafil al-jinsi. Mani'a. Ya, isimnya mabni. Mana khabarnya? Mahdhuf tahtinya apa? Ya, kalau di kitabnya Al-Mughni Ibn Qudamah menafsirkannya la mani'a mani'un lima ataita wa la mu'tiya mu'tin lima mana'ta. Tidak ada mania, penghalang, yang menghalangi apa yang kau beri. Tidak ada pemberi, ya la mu'tiya, tidak ada pemberi, tidak ada yang bisa memberi, seorang pun memberi, ya la mu'tiya, tidak ada pemberi yang memberi apa yang kau cegah. Ya. Masih ingat syarat-syarat beramalnya apa? La nafilil jinsi. Coba sebutkan, ada berapa? Ada 6 yang nanti akan saya tambahkan di sini. Yang pertama, la-nya untuk nafi, terus nafi al jinsi, kemudian yang dinafikan jenis, kemudian nas, ya, la-nya untuk menafikan jenis. Yang keempat, tidak dimasukkan jar. Yang keenam, ya, tidak dipisahkan antara la dengan isimnya dan pemisah. Singkatnya ataupun ringkasnya, terkait dengan amalannya la nafil jinsi itu ada 3 syarat. Yang pertama, syarat yang kembali kepada la itu sendiri. Ini lebih enak kan? Kemudian yang kedua, syarat yang kembali kepada, atau sebelumnya kita sebutkan dulu apa itu syarat yang kembali kepada la nafil jinsi itu sendiri, yaitu kaunu halin nafi, agar dia untuk penafian. Kemudian yang kedua, atansis fin nafi, karenas penafiannya lil jins. Yang kedua, wa adamu tawassutiha baina amilin wa ma'mul, tidak dihalangi antara dia dengan, tidak dihalangi antara amil dengan ma'mulnya, ya, ya, antara la dengan dari isimnya. Kemudian waqti soliha bismiha, kemudian syarat berikutnya yang kembali kepada isimnya. Kalau tadi syarat yang kembali kepada la-nya, agar dia penafian untuk penafian, kemudian nas, secara nas penafikannya, wa adamu tawassutiha baina amilin wa ma'mul, dia tidak berada di tengah-tengah antara amil dan ma'mul, gitu ya. Dia, la-nya, tidak berada di tengah-tengah antara amil dan ma'mul. Kemudian itisoliha bismiha, la-nya bersambung dengan isimnya. Kemudian syarat yang kedua yang kembali kepada isimnya, agar isimnya anyakunal jins bi asri, isimnya jenis, bentuknya jenis rajul, jenis misal itu. Kemudian agar isimnya nakirah. Ah, di sini ditambahkan oleh Ibn Malik, isim yang nakirah itu bukan ma'mul dari amil yang lain. Seperti la marhaban bikum. Ini marhaban amil dari yang lain, bukan amil dari Allah. Mungkin fi'il takdirkan. Apa seperti la naqulu marhaban bikum. Ya. Kemudian syarat yang ketiga yang kembali kepada apa? Khobarnya, yaitu khobarnya nakiroh. Jadi sini jadi 7 ya. Kemudian ya ada tambahan juga, yaitu ketika apa, isimnya syabih bil mudhaf. Bagaimana dengan contoh la aban lak? Ya, ini kadang keluar ya, la aban lak, ungkapan seperti ini sering keluar. Mananya apa ini la aban lak? La aban lak secara lafadznya apa? La aban lak, kamu tidak punya bapak, gitu ya. Mananya bukan itu. Eh, ini beda di luar pembahasan kita ini. Cuma kadang keluar gitu. La aban lak. Di sini lamnya zaidah li ta'kid. Di ta'kid makna li dhafah. Asli la abaka. Dikasih lam untuk mentaukid makna dhafahnya. Ini digunakan dalam kalam orang Arab. Maknanya sebutkan di dalam Al-Khasa'is oleh Ibnu Jinni. Bahasanya la aban lak kalam jaro majrul masal. Adalah ucapan yang berlangsung pada tempatnya masal. Wadzalika annaka idza qulta hadza, ya, demikian karena engkau kalau berkata ucapan ini la aban lak, fa innaka la tansi fil haqiqah abah, sesungguhnya engkau tidak menafikan darinya bapaknya, tidak. Wa innama tukhrijuhu makhraja du'a, hanyalah engkau menggunakannya sebagai doa, doa untuk kejelekan. Ai anta indi mimman yasahiqu an yud'a alaihi fi faqdi abihi, kata fasarahu Abu Ali. Ya. Yani anta indi, engkau di sisiku mimman yasahik, seperti orang yang berhak untuk didoakan atasnya kejelekan, yaitu bifaqdi abih, dengan kehilangan bapaknya. Demikian ditafsirkan oleh Abu Ali. Ya. Atau mungkin di sana ada makna yang lain. Mungkin cukup ya untuk murojaah lana fil jinsi yang di sini ya. Untuk murojaah dulu ini. Jangan enggak terlalu banyak hafalannya. Ada sila lagi tentang pembahasan bab tadi, dzanna wa khawatuha. Coba ya, kalau baru selesai biasanya mudah mengingat ya. Ya. Tentang dhanna dan akhwatnya. Di sini sebutkan udzkur salasatan min af'alil qulub. Sebutkan tiga af'alil qulub. Wa mathilha min af'alit tafsir. Wa mithlaha min af'alit tafsir. Tiga juga. Dari afalut tafsir. Wahat misalan likulli minha. Dan datangkanlah contoh untuk masing-masingnya. Coba antum. Satu dari afalul qulub. Hamzah. Contohnya apa? Ya, dalam jumlah. Mufidah. Apa? Ya. Ra'aitullaha akbar kulla syai'in muhawalatan. Kemudian Hasan. Masih ingat, Hasan? Banyak afalul qulub. Di sini tiga saja. Baru satu. Contohnya apa lagi? Hasib tu, tuqo, wal juda, apanya? Khairu tijaratin, robahan, gitu kan? Terus, udah sampai di situ, syahidnya saja ya. Apa lagi? Satu lagi? Ya, ta'alam syifa nafsi qahru aduwiha. Masih lanjutkan? Hafal? Fabalai bilubdin bitahayyul wal ya, wal makri ya. Ya, insya Allah masih ingat. Kemudian afalut tafsirnya, Uthman. Iya, contohnya apa? Apa? Waqadimna ila ma'amilu min amilin faja'alna haban mentura. Gampang ya, dari ayat ya. Dari ucapan penyair ada enggak? Ucapan syair ada enggak? Ya, apa lagi? Perlu? Ya, contohnya apa? Ada ucapan penyair ada? Enggak ada. Iya, itu ababil. Siapa yang hafal? Hafal enggak? Iya. Apa itu? La'ibat bihim tayrun. La'ibat tayrun bihim ababilu. Ya. Fasuyiru kasim makul. Ya, Masya Allah. Kemudian, masih baru dua atau satu? Berdua, satu lagi, apalah tafsir. Ya. Ya, dalam Al-Quran juga ada ya. Ada enggak? Yardunakum la yardunakum min ba'di imanikum kufara. Ya. Kemudian mata tansibu kulla min alima wa ra'a maf'ulaini. Kapan alima dan ra'a menasabkan dua maf'ul? Wa mata tansibani maf'ulan wahida. Menasabkan dua maf'ul kapan? Ketika bermakna al-yaqin, ya, bermakna al-yaqin. Kapan dia menasabkan hanya satu maf'ul alima? Arafa. Ro'a ketika bermakna, ya bermakna ro'a itahama. Zonna. Zonna. Jadi maful juga afal qulub. Iya absoro ketika bermakna absoro. Mal ilgha wa ma ta'liq bihaqi. Mal ilgha wa ma ta'liq. Apa lagi? Ilgha apa ilgha? Tarku. Tarku al-amali lafzan. Lafzan wa ma'nan. Lali mani' ta'liq. Tarku amal lafzan. La. Duna ma'nan. Duna mahal. Ya. Wa mal farqu bainahuma? Apa bedanya Hamzah? Di tempat lain disebutkan panjang itu perbedaannya. Cara zahirnya aja Pak. Apa bedanya? Mal farq bainahuma? Ya. Ta'liq. Ta'yakuna illa fi. Ilghata ta'liq yang khusus. Ilho kan, kalau ta'liq lebih umum, bahkan di selain afal qulub juga terjadi sebalik berarti. Ya kalau ilho itu di afal qulub, ta'liq lebih umum cakupannya, kadang di luar afal qulub. Terus masih ada, kalau ta'liq mana yang wajib? Wajib, ya ta'liq wajib. Kalau ilho tidak wajib. Ya masih ada lagi ya. Ya. Hasan. Udzkur al-mawadhi' allati yajibu fiha ta'liq. Sebutkan tempat-tempat di mana wajib di situ ta'liq. Satu saja dengan contohnya. Ya. Ta'liq itu gampang itu. Ada. Ya. Ya, apabila fiil-fiil itu didahului oleh manafiyah. Contohnya apa? Contohnya yang dikiring oleh manafiyah. Hasib tu Muhammadun. Apa? Bakhilun. Bakhil, ya, bakhilun. Ya. Kemudian apa lagi selain manafiyah yang menta'lik fiil-fiil afal qulub? Banyak ya. Di matanya sudah kan tadi kan. Ma'in, wala, lamub dida, kosa, malisifam. Iya. Apa? In. Contohnya apa? Contohnya. Ya, Fadlu. Ya, yang mudah saja ya. Karena nanti Zaidun qa'imun. Kemudian apa lagi? Tamam. Apa? Lam mubtida contohnya. Iya. Kalau bisa syawahinya dari kalamul Arab ya. Ataupun dari ayat, hadis. Iya. Apa lagi? La nafiyah contohnya. Lagi. Ya, contohnya. Alim tu layak mana Zaidun? Iya. Ah, kemudian. Ma syartu isti'mali al-qawl bi ma'na dhon? Iya. Uzkurha. Ma syartu isti'mali al-qawl bi ma'na qawl adh-dhon arba'ah. Dal 'ala al-mukhatabah, da apa? Lil antakuna lil mukhatab. Terus alif sol baina baina al-fi'l wa al-istifham bi fasil ghair waraf. Iya. Terus salis yang ketiga. Iya. Agar didahului oleh istifham. Kemudian yang empat. Oh, sudah empat. Agar berbentuk mudhari'. Ya. Ini ada khilaf di antara ahli nahu. Ketika zon ataupun qaul di takul dibawa kepada mana tazun, apakah amalannya saja yang disamakan atau maknanya juga seperti zon? Ya, sebagian merujukkan maknanya tetap, sebagian merujukkan maknanya apa? Maknanya juga seperti apa? Zon juga. Nah, ini yang seperti yang lebih kuat. Nah, kemudian sebutkan di sini ada syahid apa Hasan? Dalam ayat innahum alfau aba'ahum dhalin. Syahid tentang apa ini, Chan? Innahum alfau aba'ahum dhalin. Ada syahid tentang apa ini? Tentang alfa. Alfa termasuk apa? Afal. Afal yakin. Yang menasabkan apa? Ya, dua maful. Alfau aba'ahum dhalin. Aba'a yang pertama dhalin, yang kedua. Kemudian yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Pembahasan apa nih? Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Apa? Dhon. Mana dua mafulnya dhonnya? Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ada mafulnya enggak? Hah? Ada, mana mafulnya? Fadlu. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mana mafulnya? Ini padahal ringan loh. Ya. Untuk mengetes kan. Ah, mana mafulnya? Ya, jumlah itu annahum. Sadda ma sadda mafulai yadhun. Ini enteng kayak gini. Penting ternyata kayak gini ya. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Mana? Ah, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Bahasa tentang apa? Afalu tafsir itu apa? Apa? Ja'ala. Mana maful yang pertamanya? Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Yang keduanya? Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Yang keduanya mana? Fitnah. Ah, ini dari sini ada jawaban dari pertanyaan antum sebelumnya tentang masdarnya apa? Ra'a itu. Di sini ru'ya di tafsir itu banyak yang merujukkan yang dimaksud dengan ru'ya di sini ru'ya masyariyah yang beliau lihat ketika beliau Isra ke Baitul Maqdis. Ada yang membawanya kepada ru'ya mimpi, yang mimpi para nabi wahyu. Kemudian wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun. Pembahasan apa, Bihaqi? Wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun. Hah? Apa? Apa? Afal apa? Tafsir itu enggak tafsir. Bukan. Afal apa ini? Al-yakin. Daro itu kan? Adri. Di sini pembahasannya apa? Tentang apa? Ta'liq. Ditakliq dengan apa? Istifham. Adri aqaribun. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada'ah. Pembahasan apa ini? Mana syahidnya? Lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Tentang apa? Alima. Afal yakin. Di sini lagi dibahas tentang apanya? Ataupun ada syahid tentang apa? Lina'lama ayyul hizbaini. Ilgha, ta'liq atau apa? Ta'liq, ditakliq dengan apa? Ayu, ya ayu sebagai apa i'rabnya? Mubtada. Ya, al-hizbaini sebagai ini mudhaf ilaih. Ahsan sebagai khabarnya. Lima labithu ta'liq saja ma isim mausul amada maf'ulnya ahsan. Ya. Wa saya'lamu alladhina nih, wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabi yang qalibun. Bahasa apa? Saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabi yang qalibun. Apa? Ni'mal, betul enggak? Wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabi yang qalibun. Apa? Bahasa apa? Afalu yakin kan? Di sini ada ta'liq atau tidak? Wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabi yang qalibun. Siapa yang bisa? Apa? Hei yang lain. Ini pembahasan taklik. Jadi taklik itu kadang ya istifhamnya itu ada di umdah pada mubtada. Tadi kan apa? Dina'lama ayyul pada umdah. Kadang istifhamnya ada pada fadlah, pada maf'ul. Jadi say'alamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun ayyamun qalab itu maf'ul mutlak dari yang qalibun. Ya, yang qalibuna ayyamun qalab didahulukan. Ya, karena yang namanya tadi sudah lewatkan hamzah istifham itu menghalangi apa, ada tuh sifat menghalangi sebelumnya untuk bisa beramal yang setelahnya. Sehingga yang beramal kepada ayah yang sebelum setelah ayah. Adapun yang tidak bisa beramal ya yang sebelum ayah. Itu kadang istifhamnya pada fadlah. Pada fadlah. Fasai alamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun itu maful mutlak dari yang qalibun. Aslinya yang qalibuna ayyamun qalabin. Jadi bukan maful bi dari ya'lamun. Kenapa? Karena ditaklik dia dengan ayu. Istifham. Ya ini apa nih? Waqad za'amtu, waqad za'amat anni taghayyartu ba'daha wa man dhal ladzi ya'zu la yataghayyaru. Siapa? Ya. Masa apa ini? Waqad za'amtu anni taghayyartu ba'daha wa man dhal ladzi ya'zu la yataghayyar. Masa apa? Afalul apa? Rujhan. Di sini za'ama maf'ulnya anna, yaitu anna al-musyaddada, ini seringnya demikian. Kemudian walaqad alimtu la ta'tiyanna maniyati innal manaya la tatishu sihamuha. Masan apa di sini? Apa? Ya, di situ pembahasan tentang afalul yakin. Kemudian di sini ditakliq dengan apa? Lam qasam. Walaqad alimtu la ta'tiyanna, sudah kita lewatkan. Ya. Nih, amar rahilu faduna ba'di ghadin fama tataqulu ad-dara tajma'una. Apa maksudnya apa nih? Amar rahilu faduna ba'di ghadin fama tataqulu ad-dara tajma'una. Apa? Taqul bermakna dhon. Kenapa? Karena terpenuhi di sini syarat-syaratnya. Pertama taqul untuk mukhatab. Yang kedua mudhari. Yang ketiga tidak oleh istifham. Kemudian yang keempat tidak dipisahkan antara taqul dengan mata. Nah itu. Fama tataqulu dar tajma'una. Kapan kau menyangka bahwasanya ad-dar, rumah atau negeri ini mengumpulkan kami? Ya. Kemudian siapa yang bisa mengirup? Ya, tahun boleh. Fa innaka kallailil ladzi huwa mudriki wa in khiltu annal muntaa anki wasi'u. Pembahasan apa dulu ini? Ya, khala. Ya, fa innaka kallaili alladzi huwa mudriki. Secara cepat aja. Fa innaka kallaili. Ya, harfu nasbin. Ya, kaf. Isimnya kallail. Ya, majrur muta'alliq bi ma'dhuf khabar alladhi kallaili alladhi sifat huwa mudriki yang mubtada khabar di sini jumlah ismiyah fi mahali ya la mahala min al-i'rab wa in khiltu anna al-muntaa anki wasi' au in nafiyah khiltu fil fa'il mana maf'ulnya khiltu anna al-muntaa anki wasi' sadda masadda afulai khala ah masih ada lagi bayin. Ya, jelaskan mawdi' ma tahtahu khat mimma ya'ti fil i'rab. Jelaskan mahal dari kalimat yang di garis bawahi. Aina syuraka'ukum alladziina kuntum taz'umun? Mahalnya apa? Aina syuraka'ukum alladziina kuntum taz'umun? Mahalnya dulu kuntum taz'umun dalam i'rab bagaimana? Aina syuraka'ukum alladziina kuntum taz'umun? Mahalnya apa? Aina syuraka'ukum alladziina kuntum taz'umun. La mahala lah minal i'rab fil mausul. Di sini pembahasan tentang apa? Taz'umun. Tentang pembuangan apa? Dua maf'ul. Apa takdirnya yang betul? Ya, taz'umun, taz'umuna annahum syuraka. Kemudian wasa aba'da bu'din taqulu ad-dara jami'atan. Ya. Shamli bihim aw taqulu al-bu'da mahtuman. Maksudnya apa? Aw taqulu al-bu'da mahtuman. Aba'da bu'din taqulu daro jami'atan. Ini bahasa apa? Taqul. Bermakna apa? Dhon. Di sini bermakna dhon bukan? Aba'da bu'din taqulu daro jami'atan. Ini mana dhon. Tapi di sini ada misahnya. Ba'da bu'din. Enggak ya bur. Kenapa? Karena dia ba'da bu'din adalah maf'ulnya taqul. Iya kan? Dia maf'ulnya di makmulnya dia gitu. Makmulnya taqul ya kan? Aba'da bu'din taqulu daro jami'atan. Samli bihim au taqulul bu'da mahtuma ini. Au taqulul bu'da mahtuma. Bagaimana ini? Ya sama. Iya kan? Ma'tuf dengan yang sebelumnya. Aba'da bu'din taqulu dar jami'ah syamli bihim au taqulu. Masih ada. La'amruka ma'adri wa inni la'ujalu ala ayyina ta'adul maniyatu awalu. Pembahasan apa? Tentang afal al-yaqin. Afal al-qulub. Itu apa? La'amruka ma'adri wa inni la'ujalu ala ayyina ta'adul maniyatu awalu. Mana di sini mafunya adri? La'amruka ma'adri wa inni la'ujalu ala ayyina ta'adul maniyatu awalu. Jumlah mana? Jumlah mana? Ala ayyina ta'adul maniyatu awalu. Ini jumlah mutar khobar. Iya kan? Ala ayyina. Didahulukan ala ayyina. Karena di situ ada sifam kan? Ala ayyina ta'adul maniyatu awalu. Adapun wa inni la'ujalu. Is apa? Itiradiyah. Udah pernah lewat ini kan? Ya. Untuk ini. Mengingatkan yang sudah lewat. Biar kita masuk ke pembahasan berikutnya dalam kondisi ya ada yang nempel. Ya. Ada pembahasan juga terkait dengan pembuangan dua mafulnya van. Ya, dari sisi kacamata ahlul bayan itu beda lagi. Bisa dibuang. Dhanna dan ilima mafulnya. Cuma nanti cari dulu. Sudah disimpan. Seperti waqa'a dhannun. Ini enggak butuh maful. Cuma nanti cari dulu ya. Maktabannya kurang lengkap sih. Ya. Sebutkan di dalam kitab tasrih. Al-Azhari faida hadzal khilaf fil hadzf wa adami mujarrad as-silah 'inda nahwiyyin faida perbedaan pendapat tentang pembuangan bolehnya dibuang dan tidaknya yakni dari dua mafulnya afalul qulub ataupun juga afal at-tasir ya ini sekedar istilahnya ahli nahwu wa laysa minal hadzi fi syai'in 'inda al-bayaniyyin adapun di sisi ahlul bayan itu tidak ada hadzf. Lianna gharad al-mutakallim karena tujuan mutakallim yakhtalif fi ifadati al-mukhatab berbeda dalam hal memberi faedah kepada si mukhatab. Lihat. Lianna taratan karena si pembicara kadang yaqsid mujarrada wuqu'al hadats hanya memaukan dengan ucapannya sekedar wuqu'al hadats pemberitaan tentang terjadinya hadats min ghairi ta'alluqin li fa'il tanpa ada keterkaitannya dengan fa'il. Fa yasnidul fi'l ila al-masdar maka disandarkanlah fi'il kepada masdariat. Waqa'a dhannun ini sudah sempurna tidak ada penakdiran fa'il ataupun maf'ul. Waqa'a dhannun telah terjadi dhann dugaan ini menurut ahlul bayan. Ya, sudah sempurna ini. Seperti fi'il yang lazim kenapa karena tujuan mutakallim sekedar memberitakan adanya hadas gitu loh. Yang itu tidak ada kaitannya dengan pelaku. Waqa'a dhann telah terjadi dugaan. Ya. Terkadang disandarkannya kepada fa'ilnya saja. Tanpa ada keterkaitannya dengan maful. Si fulan nyobun, si fulan sedang menduga. Gitu aja pokoknya. Enggak dibahas tentang menduganya apa. Yang jelas dia sedang menduga-duga. Gitu aja. Ini sempurna sudah. Seperti fi'il yang apa? Yang qasir. Ya. Fa yunazzil al-fi'la fi hataini al-halataini manzilatal qasir. Yo. Wa hina idzin falyuqal innahu hudzifa minhu syai'. Tinggal ada pembuangan di situ. Ada kalau dari sisi ahlul bayan kadang beda gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau dari sisi kacamata alinahu, ya beda lagi. Kadang mufid di sisi ahlul bayan, di sisi alinahu belum mufid. Ya cukup dulu ya, insya Allah untuk pertemuan berikutnya. kita lanjutkan ya insyaallah pembahasan tentang a'lama dan ara. Ya, nanti yang setelah hafalan tentu ya. Terus saya belum mau beli dulu ya. Apa? Hutang dulu ya, si Hasan hutang. Hutang wajib dibayar. Ya. Wajib dibayar. Atau bukan hutang, San? Janji ya, San? Ya, setelah itu dilanjut ke Bihaki. Ya. Atau sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan? Ini sekedar menunda ataupun kita manfaatkan waktu untuk proja dulu biar hafalannya menetap kuat. Ya, kita masuk lagi. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.